إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد penuh syukur senantiasa kita aturkan dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa selawat serta salam untuk kita aturkan pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil mendakwahkan dan menyebarkan dinullah, sehingga dinullah dapat kita nikmati indahnya, keindahan dinullah, kesejukan dinullah dapat kita rasakan. Pendengar Radio Rojak dan juga Radio Sunnah serta radio yang lainnya, pada kitab Safinatun Najah Fima Yajibu Alal Abdi Limaulah karya Syekh Salim Ibn Samir Al-Hadrim Rahmatullah Ta'ala. Dan pada kesempatan sore ini kita akan mulai memasuki pembahasan rukun wudu yang kelima dan keenam. Syekh Samir Rahmatullah Ta'ala, Syekh Salim Al-Hadrim Rahmatullah Ta'ala mengatakan, Al-Khamisu Ghaslur Rijlain Ma'al Ka'bain. Rukun wudu yang kelima ialah membasuh kedua telapak kaki, kedua kaki hingga batas kedua mata kaki. Membasuh kedua kaki hingga atau bersama kedua mata kaki kita. Dari ucapan Syekh Salim Al-Hadrim rahimahullah taala di atas jelaslah bahwa rukun kelima dari wudu ialah membasuh kaki. Tentu ini penjelasan Syekh Salim ini menyelisihi apa yang diamalkan dan juga diyakini oleh sebagian kelompok, yaitu Ar-Rafidah, para pemuja Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang mengutuskan sahabat Ali bin Abi Thalib, bahkan seringkali menobatkannya bagaikan ilah, bagaikan Tuhan. Mereka meyakini bahwa ketika berwudu, yang benar ialah hanya mengusap punggung kaki saja. Akan tetapi jelas ini menyelisihi berbagai dalil yang kita dapatkan dari praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu. Karena didapatkan hadis-hadis yang sahih yang dengan nyata menjelaskan bahwa dahulu Rasulullah SAW tatkala berwudu, beliau membasuh kedua kakinya hingga kedua mata kakinya, sebagaimana yang dikisahkan dan diriwayatkan oleh Utsman bin Affan bin Nurayn, menantu beliau sendiri. Tatkala Utsman bin Affan menjelaskan metodologi berwudu sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Thumma ghasala rijlaihi thalatha marrat." Dahulu Rasulullah SAW setelah mengusap kepalanya, beliau membasuh, ghasala rijlaihi, membasuh kedua kakinya thalatha marrat, tiga kali. Hadis ini dan juga hadis lainnya nyata-nyata menjelaskan bahwa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW ketika berwudu ialah membasuh kedua kakinya. Kemudian dari penjelasan Syekh Salim Al-Hadrami rahimahullah taala di sini, beliau mengatakan ma'al ka'bain. Ketika membasuh kedua kaki itu, kita diwajibkan untuk membasuh pula kedua mata kaki kita. Kita semua telah mengetahui apa itu mata kaki, yaitu tulang yang menonjol di sebelah luar kaki kita, di atas telapak kaki, ke atas tumit, itulah yang disebut dengan mata kaki al-ka'ab. Nah, dari penjelasan beliau, tatkala beliau mengatakan ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, ini nyata bagi kita bahwa kedua kaki kita dipasuh secara secara sempurna, secara utuh dari ujung jari hingga kita benar-benar membasuh seluruh mata kaki kita. Dalam hal membasuh kedua kaki, ada beberapa catatan penting yang saya rasa perlu untuk diingatkan. Yang pertama, hendaknya kita tatkala membasuh kaki ini betul-betul kita waspada. Terlebih-lebih bagian tumit yang berada di belakang mata kaki kita. Seringkali bagian ini tidak tersentuh oleh air. Terlebih-lebih kalau kita membasuhnya, kita sambil berdiri dan menyiramkannya dari ujung kaki kita, dari jari-jemari kita. Biasanya bagian belakang tumit atau bagian atas tumit dan belakang kedua mata kaki ini seringkali tidak terkena. Sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma mengisahkan, pada suatu hari tatkala kami pulang bersama Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah, seakan ini adalah usai dari Fathu Mekah atau usai dari Hajjatul Wada. Di tengah jalan kami melintasi salah satu sumber air, mata air, dan dikarenakan kelelahan dari perjalanan, sebagian sahabat ta'ajjala qaumun 'indal 'ashr. Tatkala menjalankan salat asar, mereka dalam keadaan terburu-buru. Fatawaddu'u wa hum 'ijal. Akibatnya mereka tatkala berwudu pun berwudu dalam keadaan terburu-buru. Fantahayna ilaihim wa aqabuhum taluhu lam yamassahal ma. Kata Abdullah bin Amr al-As, kami tatkala berhasil menyusul mereka, menyaksikan mereka dalam keadaan sedang salat, sedangkan bagian aqab, bagian atas tumit dan belakang mata kaki dalam keadaan taluhu lamassahal ma, yang tidak tersentuh oleh air. Celakalah, karena itu akan disiksa oleh api neraka. Selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan, berpesan, menjelaskan metode yang benar dalam berwudu. Beliau bersabda, asbighul wudu. Muttafaqun alaih. Hendaknya kalian benar-benar menjemurnakan, menjalankan wudu dengan sempurna, tanpa ada yang terukang sedikit pun. Ikhwani wa ahibba'i, pendengar Radio Roja dan juga Radio Sunnah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati anda semua. Hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin al-As ini, menjadi peringatan penting, peringatan keras bagi kita, agar kita waspada, agar kita berhati-hati, agar benar-benar seluruh bagian kaki yang tersentuh, yang harus dipasuh ini benar-benar telah terbasahi oleh air, termasuk bagian belakang tumit. Selanjutnya, catatan kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa hadis, beliau tatkala menjelaskan tentang tata cara membasuh kedua tangan dan juga kedua kaki, beliau menegaskan, idza tawadda'ta fa khallil asabi'a yadayka wa rijlaik, rawahu Tirmidzi. Bila engkau berwudu, hendaknya engkau menyela-nyela, meyakinkan sampainya air wudu ke sela-sela jari-jemarimu, jari-jari tanganmu, dan juga jari-jari kakimu. Yaitu dengan cara disela-sela dengan menggunakan jari telunjuk atau yang lain, sehingga benar-benar air itu kita yakin air tersebut sampai ke bagian-bagian yang lipatan-lipatan antara jari jemari. Terlebih-lebih jari jemari kaki sangat rentan untuk terhalangi dari sampainya air, apalagi bila kita berjalan dengan tanpa alas kaki, sehingga sangat dimungkinkan bagian-bagian tersebut, bagian-bagian sela-sela antara jari-jemari kita ini tertutupi oleh debu atau tanah atau kotoran yang lainnya. Karenanya, berdasarkan hadis ini, banyak dari para ulama, diantaranya Al-Imam Ahmad, begitu juga sebagian ulama dalam madhab Syafi'i mengatakan bahwa takhlilul asabi', menyela-nyela bagian jari jemari, antara sela-sela antara jari jemari, ini hukumnya wajib. Dikarenakan Rasulullah SAW pada hadis di atas menjelaskan perbuatan ini dengan kata perintah, fakhallil asabi'a yadayka wa rijlayka, sela-selalah celah-celah antara jari jemari tangan dan kakimu dengan jari jemarimu. Ini perintah ini semakin kuat, semakin ditekankan untuk kita jalankan bila jari jemari kita ini begitu rapat menempel satu dengan yang lainnya. Terutama bagi orang-orang yang sering mengenakan sepatu, biasanya jari jemari kakinya ini akan lebih rapat dibanding orang yang jarang mengenakan sepatu. Karenanya, walaupun status hukum menyela-nyela jari jemari ini masih kontroversial antar para ulama, diperselisihkan apakah wajib atau sunnah, akan tapi demi meyakinkan sahnya wudu kita, saya katakan hendaknya kita tidak meremehkan hal ini, yaitu menyela-nyela jari jemari. Selanjutnya Syekh Salim rahimahullah ta'ala mengatakan as-sadisu, rukun wudu yang keenam, at-tartib, ialah berwudu dengan cara teratur, dimulai dari niat, lalu membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan hingga siku, selanjutnya mengusap kepala, dan diteruskan dengan membasuh kedua kaki secara berurutan. Menurut beliau di sini, as-sadisu at-tartib, rukun wudu yang keenam ialah berwudu dengan cara murattab, dengan cara teratur. Tidak boleh dibolak-balik, tidak boleh membasuh tangan terlebih dahulu baru membasuh wajah, membasuh kaki baru membasuh tangan. Dengan demikian cara seperti ini, menurut yang dapat kita pahami dari keterangan Syekh Salim di sini, orang yang berwudu dengan tidak teratur maka wudunya tidak sah. Karena beliau mengatakan tartib itu merupakan furudun wudu, merupakan amal wudu yang wajib. Hal ini, kesimpulan hukum ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum atau wa arjulikum ilal ka'bain. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tata cara berwudu yang beliau inginkan, yaitu dengan urut seperti yang mana diurutkan oleh Syekh Salim pada penjelasan ini. Dan ada satu hal yang dijadikan pedoman sandar ulama untuk bisa memahami bahwa ayat ini dengan kuat memerintahkan kita untuk berwudu secara tertib, yaitu kita lihat bagaimana dalam gaya bahasa ayat ini Allah menyusun urutan wudu dari membasuh tangan, muka, kemudian tangan, kemudian mengusap kepala, dan selanjutnya kembali ke membasuh kedua kaki. Andai tertib itu tidak wajib, andai Anda dibolehkan berwudu tanpa teratur, tanpa aturan yang tertentu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggabungkan pembasuhan mata kaki, atau menyebutkan pembasuhan mata kaki hingga mata kaki setelah kita membasuh kedua tangan kita. Dengan demikian bahasanya akan lebih mudah dan tidak terjadi peletakan atau pemosisian perbuatan mengusap di tengah-tengah perbuatan membasuh. Kita lihat bagaimana ayatnya susunannya. Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tanganmu hingga siku, wamsahu, selanjutnya usaplah. Andai tertib bukan syarat, misalnya Allah mengatakan wa aydiyakum ilal marafiqi wa arjulakum ilal ka'bain, andai tertib tidak wajib, misalnya susunannya akan demikian. Ini akan lebih mudah dan lebih teratur sesuai dengan gaya bahasa Arab yang berlaku. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja meletakkan atau menyebutkan pembahasan kedua kaki setelah Allah menyebutkan pengusapan kepala ini sebagai isyarat bahwa tertib itu hukumnya wajib atau bahkan sebagai rukun. Jika Anda berwudu dengan tidak tertib, maka wudu Anda tidak sah. Dan yang dihitung hanya amalan yang teratur saja. Sebagai contoh misalnya, bila Anda pertama kali berwudu membasuh kedua tangan, selanjutnya membasuh wajah, selanjutnya mencuci kaki, dan selanjutnya mengusap kepala, tidak beraturan semacam ini, maka yang dianggap sah ialah membasuh wajahnya saja. Adapun setelah amalan-amalan yang Anda lakukan setelah itu dianggap belum sah karena tidak sesuai dengan aturan dan urutannya. Nah, para ulama dalam mazhab Syafi'i menjelaskan tentang metode mengurutkan amalan wudu. Menurut mereka, bila kita berwudu dengan mengambil air dengan gayung atau berwudu dari keran, maka jelaslah susunannya. Urutannya jelas. Akan tapi bagi yang berwudu ketika ia sedang berenang, baik nyebur ke dalam kolam renang atau ke laut atau ke sungai, atau tatkala ia sedang hujan-hujan ria, di saat hujan lebat ia sedang berada di bawah alam buka, maka para ulama menjelaskan bahwa susunan tertib seperti yang dijelaskan di atas itu bisa saja terwujud atau tercapai dalam waktu sekejap, yaitu sekedar Anda meniatkan ketika Anda menjeburkan diri ke kolam atau ke sungai atau ke laut, Anda berniat berwudu, maka itu sudah cukup mewakili sebagai tertib dalam wudu. Ini bahwa menurut ulama Syafi'i, tertib ini berlaku dan hukumnya wajib dalam semua kondisi kecuali dalam satu kesempatan saja, yaitu tatkala Anda sedang ditimpa janabah, sedang berhadas besar, lalu Anda mandi janabah dengan niat mengangkat atau menghilangkan hadas akbar dan hadas asghar secara bersamaan, meniatkan dari mandi Anda agar Anda suci dari hadas asghar dan hadas akbar secara bersamaan. Menurut ulama Syafi'i, dalam kondisi ini, tatkala Anda meniatkan untuk membersihkan diri dari hadas akbar dan hadas asghar secara bersamaan, maka tidak wajib hukumnya untuk tartib. Anda tidak diwajibkan untuk tartib. Hal-hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW kepada Ummu Salamah. Tatkala Ummu Salamah bertanya tentang tata cara mandi janabah, maka beliau menjelaskan bahwa tata cara mandi janabah bagi wanita itu begitu simpel, yaitu kalau ia telah berkumur-kumur kemudian berwudu, atau tanpa berwudu berkumur-kumur kemudian ia menyela-nyela air ke rambut sebanyak 3 kali, dimulai dari yang kanan, kemudian yang kiri, kemudian yang tengah. Kemudian kata Rasulullah SAW kepada Ummu Salamah, "Tsumma tufidhina ala ra'sikil ma." Selanjutnya engkau siramkan air ke atas kepalamu sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Fatathurin. Maka dengan disiramkannya air ke seluruh tubuhmu ini sebanyak 3 kali, maka engkau telah menjadi suci. Dari hadis ini, dari hadis Ummu Salamah ini, para ulama Syafi'i mengambil satu kesimpulan bahwa tertib, berwudu dengan tertib ini gugur kewajibannya atau tidak harus dijalankan dengan tertib tatkala wudu itu digabungkan dengan mandi janabah. dan Anda meniatkan dari mandi Anda untuk membersihkan diri dari hadas aswad dan hadas akbar. Ikhwani wa ahibba'i, ini keenam amalan wajib atau keenam rukun wudu agar wudu kita benar-benar sah. Yang pertama niyah, kemudian yang kedua ghuslul wajhi, membasuh wajah, ketiga membasuh kedua tangan dan atau hingga kedua siku kita, keempat mashu sya'in min ra's, mengusap sebagian kepala. Dan telah kita jelaskan bahwa yang benar dan yang lebih kuat pendapatnya ialah kita mengusap seluruh kepala, itu yang lebih kuat dalilnya. Karena Rasulullah SAW dahulu demikian berwudu dan tidak pernah hanya mencukupkan diri dengan mengusap sebagian kepalanya saja. Dan rukun yang kelima ialah ghuslur rijlaini mal ka'bain, membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib berwudu dengan perurutan. Ini adalah batas minimal wudu paling sederhana, wudu paling minimal. Akan tetapi Syekh di sini sebagaimana dapat kita pahami dari ucapannya, wa furudul wudu isittah, rukun wudu atau amalan-amalan wudu yang fardu, yang wajib itu hanya ada 6. Ini dapat dipahami bahwa amalan-amalan selain keenam ini itu semuanya hukumnya sunnah. Karenanya ada baiknya bila pada kesempatan sore ini saya menyebutkan sebagian atau saya upayakan untuk bisa menyebutkan semuanya dari sunnah-sunnah berwudu. Dengan demikian wudu kita bisa semaksimal mungkin selaras dengan wudu Rasulullah SAW. Saya mulai dari yang pertama. Sunnah wudu yang pertama ialah dengan membaca basmalah. Terlebih dahulu dengan menyebut nama Allah SWT dan mengucapkan bismillah. Setelah mengucapkan basmalah, kita mulai membasuh kedua tangan kita sebanyak 3 kali. Kita membasuh telapak tangan kita sebanyak 3 kali. Demikian dahulu Rasulullah SAW berwudu, dan ini tata cara ini disebutkan dalam banyak riwayat. Setelah membasuh tangan 3 kali, kita disunahkan pula untuk matnadah, berkumur-kumur sebanyak 3 kali pula. Dan dalam waktu yang sama kita disunahkan untuk istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung dan kemudian mengeluarkannya kembali. Perlu dicatatkan bahwa dahulu yang diterapkan oleh Rasulullah SAW tatkala berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu semuanya dilakukan secara bersamaan dengan 1 kali ambil air. Beliau menggunakan telapak kanannya untuk mengambil air, dan satu air yang berada di telapak tangan kanannya ini beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, atau yang disebut dengan istinsyak. Setelah istinsyak, disunahkan pula bagi kita untuk menggunakan siwak. Hanya saja posisi atau letak persiwak ini, menggosok gigi dengan siwak ini, diperselisihkan oleh para ulama. Di manakah letaknya? Apakah letaknya sebelum kita membasuh kedua tangan atau sebelum kita membasuh wajah? Secara umum persilihan tersebut hanya berkisar tentang afdaliyah semata, mana yang lebih afdal. Akan tetapi semuanya sepakat, para ulama sepakat, dimanapun kita menggosok gigi, apakah sebelum membasuh tangan atau sesudah, itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala insyaallah cukup sebagai amalan sunnah. Jadi saya ulang, sunnah selanjutnya ialah menggosok gigi sebelum kita membasuh wajah. Baik menggosok giginya sebelum kita mencuci membasuh kedua telapak tangan kita atau setelah. Setelah kita bersiwak, maka sunnah selanjutnya ialah at-tathlith. Kita berwudu masing-masing sebanyak 3 kali, membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan 3 kali, mengusap kepala. Dan ini terjadi perselisihan dalam para ulama, apakah mengusap kepala disunahkan 3 kali atau cukup sekali saja. Dalam mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa mengusap kepala disunahkan untuk kita lakukan sebanyak 3 kali. Akan tetapi pendapat ini kurang begitu kuat, dikarenakan dasarnya yaitu hadis riwayat Utsman bin Affan yang menjelaskan bahwasanya beliau membasuh kedua kaki, mengusap kepalanya sebanyak 3 kali, itu riwayatnya lemah. Yang ada ialah beliau hanya mengusap kepalanya saja. Inilah riwayat yang lebih sahih dan inilah riwayat yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Karenanya banyak para ulama di antara Imam Ahmad dan juga yang lainnya mengatakan bahwa mengusap kepala itu yang sunnah hanya sekali saja. Dan tentu ini sangat sesuai dengan kondisi kita, terlebih-lebih di saat musim dingin. Tatkala kita harus mengusap rambut kita sebanyak 3 kali, saya rambut kita akan menjadi basah kuyup dan tentu itu akan merepotkan, karena biasanya rambut itu, terlebih-lebih bagi kaum wanita, itu keringnya cukup lama. Untuk kering itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah kita taslif, berwudu dengan 3 kali membasuh, ada catatan lain lagi, yaitu bahwa taslif ini hukumnya sunnah, sebagaimana tasniyah, membasuh 2 kali itu pun juga sudah dianggap sebagai sunnah. Dengan kata lain, yang sunnah itu ada 2 pilihan. Bisa Anda membasuh 2 kali, sehingga membasuh wajah 2 kali, tangan 2 kali, membasuh kaki 3 kali, atau Anda membasuhnya 3 kali. Jadi 2-2 atau 3-3, atau bahkan masih juga menurut ulama Syafi'iyah, Anda boleh mukhalafah, artinya membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan 2 kali, membasuh kaki 3 kali. Ini dibolehkan. Dan itu semuanya pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah tadi diantara sunnah yang dianjurkan untuk Anda perhatikan dan Anda amalkan berwudu agar wudu Anda sah, Anda tatkala usai berwudu membaca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahiri. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang tawab, banyak rujuk, banyak bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mutatahirin, yang mensucikan dirinya. Ini doa minimal atau zikir minimal dari yang seyogianya kita lakukan tatkala kita usai berwudu. Kalau Anda ingin sempurna, maka dimulai dengan membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Anda melanjutkan dengan doa di atas, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirin. Diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab, Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu, bahwa barang siapa yang berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian seusai dia berwudu ia mengucapkan syahadat semacam yang saya sebutkan di atas, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian dia mengucapkan Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirin, maka balasannya, pahala yang Allah siapkan baginya ialah kelak di hari kiamat ia akan dibukakan 8 pintu surga dan akan dikatakan kepadanya, silahkan engkau masuk ke surga dari pintu yang manapun engkau suka. Ini amalan-amalan sunnah-sunnah dalam berwudu, saya sebutkan secara ringkas. Saudaraku seiman dan seakidah, pendengar Radio Roja dan juga Radio Sunnah di Cirebon, Syekh Salim rahimahullahu taala dalam kitabnya ini dengan sengaja tidak menyebutkan sunnah-sunnah berwudu. Beliau hanya menyebutkan furudul wudu, batas minimal wudu, yaitu amalan-amalan wudu yang wajib. Mungkin ada dari kita yang memandang sebelah mata dan mengatakan, apa mungkin Syekh Salim rahimahullahu taala termasuk orang yang tidak suka terhadap sunnah? Atau mungkin beliau dengan sengaja ingin mengajarkan kepada kita untuk tidak mengamalkan amalan yang sunnah. Atau mungkin Syekh Salim rahimahullah ta'ala, yang ini mungkin tuduhan yang lebih ekstrim, mengatakan beliau tidak mengetahui bahwa amalan-amalan di atas yang saya sebutkan secara ringkas itu adalah sunnah. Tidak demikian ikhwani wa ahibba'i. Saya yakin Syekh Salim sepenuhnya mengetahui hal itu. Dan ini dapat kita pahami dari ucapan beliau yang mengatakan furudul wudu, amalan wudu yang wajib. Dan di sini dapat difahami bahwa di sana masih ada amalan-amalan wudu yang tidak beliau sebutkan, dan itu akan tetapi itu tidak wajib. Alasannya mengapa Syekh Salim hanya menyebutkan yang wajib saja? Bukankah ini berarti tidak sempurna? Bukankah ini berarti akan timbul atau membangkitkan persepsi di masyarakat bahwa menjalankan sunnah itu, atau mungkin Syekh Salim menganjurkan kita untuk meringankan atau meremehkan amalan sunnah? Katailah ikhwani wa ahibba'i, saya yakin Syekh Salim tidak memiliki maksud yang kurang baik seperti itu. Syekh Salim rahimahullah ta'ala dapat melakukan hal ini, yaitu menyebutkan yang wajib saja, itu dengan sengaja, dikarenakan kita ingat kembali nama kitab beliau ini. Nama kitab beliau ialah Safinatun Najah Fima Yajibu Alal Abdi Fi Maulah. Safinatun Najah, Tahtara Keselamatan, yang menyebutkan atau yang membahas tentang Ma Yajibu Alal Abdi Fi Maulah, amalan-amalan yang wajib untuk diamalkan oleh seorang hamba dan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelaslah bila demikian bahwa alasan Syekh Salim menyebutkan furudul wudu'i semata dan tidak menyebutkan sunan atau nawafilnya, itu dikarenakan beliau dari pertama sudah mengatakan kepada kita bahwa apa yang akan dicantumkan di kitab ini ialah semua batas minimal. Ini adalah penjelasan tentang amalan paling sedikit yang harus dilakukan oleh seorang mukmin, seorang muslim ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk berburuk sangka dengan metode penulisan Syekh Salim Al-Hadrami rahimahullah ta'ala di sini, karena beliau dari pertama telah mensyaratkan, telah menjelaskan bahwa apa yang akan beliau sampaikan di sini semuanya adalah hanya amalan-amalan wajib semata. Adapun amalan-amalan sunnah, beliau tidak ingin memasukkannya dalam rangka memudahkan, dalam rangka meringankan bagi thullabul ilm yang pemalas seperti kita ini dalam menghafal dan mempelajari ilmu agama. Beliau menyadari bahwa kondisi masyarakat kaum muslimin yang hidup di zaman beliau, kira-kira 100 tahun yang lalu, itu kondisinya sangat memprihatinkan seperti yang kita alami sekarang. Yaitu masyarakat hanya berpikir yang wajib saja. Sikap Syekh Salim di sini, ini mencerminkan akan kondisi sosial yang ada di zaman beliau, di mana masyarakat kala itu hanya berpikir bagaimana agar dia itu selamat. Yang penting dia tidak melanggar, melakukan yang haram. Yang penting ia telah menggugurkan kewajiban. Ini metode pikir yang dapat kita raba dari metode penulisan kitab ini. Walau demikian, kita masih di zaman kita. Kalau kita bandingkan kondisi yang ada di zaman kita, tentu apa yang dilakukan oleh Syekh Salim rahimahullah ta'ala ini sudah luar biasa, sudah sangat ideal. Betapa tidak, beliau telah menjelaskan amalan-amalan minimal yang harus diamalkan oleh masyarakat. Adapun di zaman kita, kondisi masyarakat kita bukan lagi amalan minimal, bahkan masyarakat kita sudah tidak lagi peduli dengan dinnya, dengan agamanya. Sehingga kita sering mendengar seruan-seruan ada liberalisme pemikiran Islam yang menyeru adanya persatuan lintas agama, ada lagi orang-orang yang mengaku sebagai tokoh agama akan tapi mengajarkan kepada masyarakat bahwa Anda wahai umatku, wahai kaumku, suatu saat bila Anda mematuhi petuahku, meneladaniku, Anda akan sampai pada tingkatan ma'rifat atau tingkatan yang lainnya. Sehingga kalau sudah sampai mencapai ke tingkatan ini, maka Anda berhak untuk tidak beramal, untuk tidak wudu, untuk tidak sholat, untuk tidak puasa dan seterusnya. Tentu kondisi ini lebih parah bila dibandingkan dengan kondisi yang ada yang dihadapi oleh Syekh Salim Ibn Samir Al-Hadrami di atas. Karena saya harap saudara-saudaraku seiman seakidah yang mengkaji kitab ini bisa berlapang dada memahami kenapa Syekh Salim hanya mencukupkan dengan yang wajib saja, kemudian kita bandingkan dengan kondisi di zaman sekarang. Kondisi zaman sekarang, umat kita bukan hanya yang wajib. Bahkan mereka, banyak dari saudara-saudara kita yang sudah tidak lagi peduli dengan agamanya. Bahkan sudah rela menggadaikan agamanya dengan sebungkus makanan, beberapa kerat daging, atau menggadaikannya tanpa ada imbalan sama sekali. Dan ini, a'adzanallahu iyyakum, tentu menggambarkan tentang suatu kondisi yang lebih parah dibanding kondisi yang ada di zaman Syekh Salim Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Saya tekankan kembali karena ini adalah permasalahan penting agar kita bisa introspeksi dan tidak lupa dengan kenyataan fakta dan fenomena yang sedang kita alami. Bila Syekh Salim Al-Hadrami rahimahullah ta'ala berupaya menjelaskan kepada masyarakat yang ada zaman itu bahwa kalaupun Anda tidak mengamalkan amalan Islam secara utuh, maka paling tidak inilah apa yang saya jelaskan di dalam kitab ini, inilah batasan minimal. Beliau di zaman beliau bisa mengatakan semacam ini, akan tetapi di zaman kita, ucapan beliau ini sudah tidak relevan lagi karena ternyata zaman kita masyarakat terus tidak ada hentinya. Terus lebih memilih kemalasan dibanding beribadah kepada Allah. Ah lelah, ah malas, ah tidak menguntungkan dan 1001 alasan lainnya. Sehingga banyak masukan yang membutuhkan adanya sinergi antara seluruh komponen dan lapisan kaum muslimin untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong, sama-sama mengerahkan daya dan upaya yang bisa kita kerjakan, bisa kita kerahkan untuk membenahi kondisi kaum muslimin, menyerukan syiar Islam, mengajarkan din Rasulullah SAW, dan membawa masyarakat kita kepada tahrul aman di dataran sumber keselamatan sebagaimana yang diinginkan oleh Syekh Salim tatkala beliau memberi kitabnya judul dengan Safinatun Najah. Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seakan beliau ingin mengatakan, wahai umatku, bila kalian tidak ingin masuk neraka, bila kalian ingin selamat, tiba di surga Allah subhanahu wa ta'ala, marilah, silahkan kalian amalkan agama kalian minimal sesuai yang aku jelaskan di sini. Seakan-akan kitab beliau adalah bagaikan bahtera kedamaian, bahtera keamanan, tahtera keselamatan yang dapat mengantarkan kita semuanya ke dalam surga. Ini tentu semangat yang perlu kita teladani dari Syekh Salim rahimahullah ta'ala. Dan ini merupakan cerminan dari kearifan beliau dalam mendidik umatnya, di mana beliau menyadari bahwa umatnya belum siap untuk diajak beramal dengan amal yang sempurna, dimulai dari rukun, wajib, dan sunnah-sunnahnya secara utuh. Maka paling tidak, menurut beliau, kalau tidak mau semua, maka minimal masyarakatnya, umatnya ini mau mengamalkan batas minimal. Paling tidak mengamalkan yang wajib-wajib saja. Ini bagaikan, atau mungkin saja Syekh Salim ini mengambil metodologi ini dari kisah A'rabi yang datang ke Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, za'ama rasuluka, utusanmu telah mengaku bahwa engkau mewajibkan atas kami salat lima waktu. apakah Allah merintahkanmu dengan ini? Maka Rasul mengatakan, bala, betul, aku merintahkannya untuk melakukan hal ini. Maka Arabi tersebut, Arab Badui tersebut mengatakan, walladzi ba'athaka bil haq, sungguh demi Allah yang telah mengutusmu untuk membawa kebenaran, inilah azidu ala hadza, aku tidak akan mengamalkan lebih dari ini. Ya, maksudnya ia hanya mencukupkan diri dengan sholat yang wajib saja, dia tidak mau mengamalkan yang sunnah. Selanjutnya demikian juga zakat, demikian juga puasa Ramadan. Semuanya dia katakan, aku tidak akan beramal lebih dari ini. Walau demikian Rasulullah SAW dapat menerima dan menolak toleransi dengan sikap dan pola pikir sahabat tersebut, sahabat Arabi tersebut. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, seusai Arabi tersebut, orang Badui tersebut pergi dan berpaling, Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, aflah in sadaqo, ia pasti akan selamat, ia pasti akan sukses di akhirat bila ia benar-benar jujur dari ikrarnya tersebut, ia benar-benar mengamalkan amalan yang wajib ini secara utuh, walau ia tanpa mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Ikhwani wa ahibbai, apa yang tadi saya utarakan tentang alasan Syekh Salim rahimahullah ta'ala dalam menuliskan bukunya yang hanya menyebutkan halal yang wajib semata, ini perlu kita renungkan, dan sewajarnya bagi para da'i, para penyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa meneladani pola pikir dan sikap arif Syekh Salim rahimahu ta'ala, di mana seperti semboyan dalam bahasa Arab, ma la yudraku kulluhu, ma la yudraku tujulluhu, la yudraku kulluhu. Sesuatu itu bila tidak bisa kita capai secara optimal, tidak bisa kita wujudkan secara optimal, secara maksimal, maka tidak sepantasnya kita patah arang dengan cara meninggalkan dan lari tunggang langgeng dari medan laga. Ini sikap yang tentu tidak arif dan tidak bijaksana. Oleh karena itu, saya harap kita semuanya bisa memaklumi mengapa Syekh Salim rahimahullah ta'ala hanya menyebutkan yang wajib saja. Ini yang bisa disampaikan sore ini. Dan selanjutnya saya persilakan bagi pendengar untuk mengajukan pertanyaan. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, terima kasih untuk Ustaz. Jazakallah khairan.